Ku sentuh nada lagu ini, terbayang wajahmu. Rasa hatiku ingin terbang dan melayang menatap matamu. Selama ini aku memendam rindu, terciptalah